Di dunia ini tidak ada yang lebih penting dari ridho Allah terhadap kita. Jika Allah ridho, berarti semua yang terjadi adalah yang terbaik. Dunia berikut isinya tidak bisa disandingkan dengan ridho darinya. Kepada kamu yang masih menungguku di sana, tetaplah bersabar. Aku akan datang jika ridho darinya telah datang. Akan kusampaikan rasa rindu yang sewajarnya ini dalam doa. Tersebab doa adalah payung bagi rindu-rindu yang hujan membasahi perasaan.